Dit, ajarin dance cover yang kemarin dong. Males ah, Beb. Ayo dong, jangan pelit-pelit. Siapa yang pelit? Orang lagi dapet. Aduh, jangan baper dong, Shay. Mau gue kasih tahu rahasia anti baper pas dapet nggak? Apaan emang? Yippee! Tara, ini dia, Hers Protect Cinnamon Roll. Temen kawaii, dijamin anti baper AM to PM. So comfy! Dengan easy open, makin praktis. Panjangnya pas, lebih tipis dan nyaman. Pinhole areanya menyerap lebih banyak dan ekstra cepat. Smart lock mengunci cairan, pinggirannya lembut. So fluffy! Anti baper seharian bareng Cinnamoro, main di trampolin yuk. Aku ganti Hers Protect dulu ya. Let's go! Loh, so akrab aja. Gue gak diajak nih. Yuk, Beb. Hers Protect Cinnamoro, day and night. Ada extra isi loh. Stay comfy, stay happy.